Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah risalah tipis karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Judul risalahnya ialah Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinid Dinil Islami. Isinya menjelaskan tentang keindahan-keindahan agama Islam dengan menyebutkan sekitar 21 poin bukti Islam itu agama yang mulia, agama yang agung, mengajarkan kemuliaan, mengajarkan keagungan, mengajarkan keindahan dalam semua sisi-sisi bimbingan Islam. Risalah ini tipis namun layak untuk dijabarkan. Di antara tujuan utamanya adalah supaya kita sebagai seorang muslim lebih mengenal Islam, lebih mendalam dalam mengenal Islam. Dan yang kedua, supaya kita sebagai seorang muslim meyakini agama yang dia peluk Islam adalah agama yang sangat agung, agama yang sangat mulia, mengajarkan kemuliaan dan keagungan, sehingga dia semakin kokoh dalam berpegang dengan Islam, semakin mantap untuk kembali kepada bimbingan Islam, dan dia bisa menjabarkan, menguraikan kepada pihak yang lain tentang ini semuanya. Barakallahu fikum. Langsung saja kita baca mukaddimah dari muallif rahimahullah sebelum membawakan 21 mithal dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah fi risalatihi Ad-Durratul Mukhtasarah fi mahasin ad-din al-islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ini mukadimah dari beliau, disebut dengan khutbatul hajah. Beliau menyebutkan dengan ringkas, dengan tanpa membawakan beberapa ayat tentang takwa di dalamnya. Penyebutan khutbatul hajah dalam sebuah risalah, tulisan, atau dalam sebuah muhadharah, ceramah, hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna dinal Islam alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul adiyani wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha. Sesungguhnya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih keterangan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya terangkan, adalah agama yang paling sempurna, akmal, agama yang paling afdal, agama yang paling tinggi martabatnya, a'la, agama yang paling utama, ajalluha, yang paling mulia. Di sini muallif rahimahullah ketika membawakan agama Islam dikasih keterangan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan mana khusus? Islam dibagi dua. Ada Islam dengan makna umum, yaitu at-ta'abbudu lillahi bima syara', beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan syariatnya. Ini untuk para anbiya wal mursalin sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para nabi dan para rasul itu muslim, agamanya Islam. Baik. Namun dengan pengertian Islam yang umum, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan pada masing-masing nabi. Ini dalam pandangan Islam sekarang adalah syar'u man qablana, syariat umat-umat yang sebelum kita. Yang kedua, Islam dengan makna khusus, yakni Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimaknakan secara khusus dikarenakan apa yang beliau bawa menghapuskan hukum-hukum syarak yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Baik, sehingga yang di zaman sekarang setelah Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Islam yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, agama Islam yang ma'ruf sekarang ini. Ini Islam menghapuskan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Perbedaannya yang menentina azakumullah, Kalau ada seseorang yang beriman, berislam, beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, berislam dengan Islam yang sebelumnya, yang umum, tetapi tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak memeluk agama Islam yang beliau bawa, dia dikatakan kafir, non-muslim. Paham ya? Tetapi ketika dia berislam, memeluk agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang sekarang ini, otomatis dia pasti akan beriman dengan para anbiya wal mursalin, dan pasti beriman dengan agama yang mereka bawa, Islam yang ada pada mereka saat itu. Difahami insyaallah ya? Sehingga yang ketika disebutkan kata-kata Islam, yang dimaukan ialah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Difahami insyaallah ya? Namanya Islam dengan makna khusus. Definisinya at-ta'abbudu lillahi bima syara'a ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui penjelasan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam secara khusus. Ini agamanya hak. Selain ini dikatakan batil. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang diridhai oleh Allah, hanya Islam. Jadi Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada mafhum. Beliau mengatakan tadi, agama Islam ini, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang paling sempurna, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tinggi martabatnya dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Penjelasannya ikhwan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, juz yang ketiga, halaman 229. Ini kitab isinya adalah dialog muslimin dengan ahli kitab, terutama kaum Nasara, membantah kaum Nasara. Di buku ini belum menjelaskan, kata beliau, asy-syara'i' thalath. Yang namanya syariah ada tiga. Yang pertama syari'atu adlin faqat, syariat keadilan saja. Yang kedua syari'atu fadlin faqat, syariat fadilah, keutamaan saja. Yang ini hanya keadilan saja, yang kedua hanya keutamaan fadilah saja. Yang ketiga syari'atun tajma'u al-'adla wal-fadla. Yang ketiga syariat yang mengumpulkan dua-duanya, mengumpulkan keadilan dan keutamaan. Fatujibul 'adla wa tandibu ilal fadli. Syariat yang mewajibkan keadilan dan yang menghasung semua keutamaan. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadhihi akmalu asy-syara'i' ats-tsalats. Yang ketiga inilah syariat yang paling sempurna dari tiga tadi. Paham ya? Syariat keadilan saja. Yang kedua syariat fadilah, keutamaan saja. Yang ketiga, yang mengumpulkan dua-duanya, keadilan dan keutamaan, mewajibkan keadilan menghasung semua keutamaan. Ini yang paling sempurna. Beliau mengatakan setelah itu, wahiyya syari'atul Qur'an alladhi yajma'u fihi bainal adli wal fadl. Inilah, kata beliau, inilah syariat Al-Qur'an. Syariatnya Al-Qur'an yang terkumpul padanya atau yang mengumpulkan padanya antara keadilan dan keutamaan. Ini Al-Qur'an Karim. Wa bihadza kanat syari'atu Taurati yaghlibu 'alaiha syiddah. Dengan penjelasan ini, maka kata beliau, syariat Taurat, kitab Taurat, didominasi oleh syiddah, hukum-hukum yang keras. Wa syari'atul Injil yaghlibu 'alaihal lin. Sementara syariat kitab suci Injil lebih didominasi oleh kelembutan dan kelembutan. Taurat keras. Mau tobat, bunuh diri, mati. Injil lembut. Semua dosa dikasihkan sama barakallahu fikum. Nah gitu ya. Cukup dengan penebusan dosa. Beliau mengatakan wa syari'atul Qur'an mu'tadilatun jami'atun baina hadza wa hadza. Sementara syariat Al-Qur'an itu mu'tadilah, adil, dan mengumpulkan antara ketegasan dan kelembutan. Indah kalamuhu rahimahullah. Beliau mengatakan setelah itu, wa syari'atul lati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmal min syari'ati Musa wa Isa alaihi wassalam. Maka syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling sempurna, lebih sempurna daripada syariat yang dibawa Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini mengumpulkan antara keadilan dan keutamaan, menyatukan antara ketegasan di satu sisi, kelembutan di sisi yang lain. Intaha kalamuhu rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in juz yang ketiga halaman tiga menjelaskan tentang Islam yang mulia ini. Beliau mengatakan fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat Islam ini pondasinya, asasnya dibangun di atas hikmah, hikmah dan kemaslahatan, kemaslahatan hamba dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Bermaslahat semua itu, ikhwan. Beliau menegaskan wahya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Kata beliau, syariat ini semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya mengandung kemaslahatan, semuanya mengandung hikmah, semuanya. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli lal jur wa anil rahmati ila diddiha wa anil maslahati ila al-mafsadah wa anil hikmati ila al-abath falaysat min asy-syari'ah wa in udkhilat fiha bitta'wil. Maka kata beliau, semua permasalahan, semua persoalan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari kemaslahatan menuju kemadharatan, keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, maka bukan termasuk Islam sedikit pun. Maka bukan termasuk Islam sedikit pun. Walaupun dipaksa-paksakan dengan cara takwil, dimasukkan dalam Islam, bukan sedikit. Islam semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya bermaslahat, semuanya penuh dengan hikmah. Itu Islam. Beliau mengatakan, fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Maka syariat ini adalah keadilan Allah di tengah-tengah hambanya. Warahmatuhu baina khalqih, rahmat Allah di antara makhluk-makhluknya. Wadhilluhu fi ardih, naungan Allah di buminya ini, di muka bumi ini. Wahikmatuhu dalah alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam atamma dalalatin wa asdaquha. Dan juga sekaligus sebagai hikmah Allah yang menunjukkan tentang Allah Azza wa Jal dan menunjukkan tentang kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penunjukan yang paling sempurna dengan perkara yang sangat jujur. Indah kalamuhu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menggambarkan bagaimana tentang Islam itu. Agama yang paling afdal, agama yang paling sempurna, agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Semua Islam, semua bimbingan Islam bermanfaat, bermaslahat, adil, mengandung hikmah, mengandung rahmah untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ini semua pada Islam, bukan pada agama yang lain. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim argumentasi hujahnya di Al-Isra ayat yang 9. Al-Isra ayat yang 9. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, bimbingan terhadap perkara yang aqwam. Bimbingannya aqwam. Antum lihat dalam tafsir, lihat dalam tafsir Adwa'ul Bayan Muhammad bin Syangkiti rahimahullah terkait ayat ini. Al-aqwam dimaknakan dengan al-aswab, benar. Sehingga semua bimbingan Quran itu benar, tidak ada yang salah. Dimaknakan juga dengan al-a'dal, adil. Sehingga semua bimbingan Islam itu adil, tidak ada yang zalim. Yang ketiga dimaknakan dengan al-aslah, bermaslahat. Sehingga semua bimbingan Islam itu bermaslahat, mengandung kemaslahatan, tidak ada yang sia-sia. Enggak ada yang membahayakan yang mudharatkan. Ini ayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menerangkan semua yang di atas. Menegaskan bimbingan Islam, agama Islam yang paling sempurna, yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling mulia. Kata yang lainnya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam ayat yang lain di As-Saff Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar. Ada yang menafsirkan al-huda ilmu yang manfaat, agama yang hak, amal yang saleh. Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk Allah menangkan Islam ini, untuk Allah tampilkan Islam ini di atas semua agama-agama yang ada, walaupun orang musyrikin tidak menyukainya. Tegas, Islam itu paling tinggi di atas semua agama yang ada. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Dipaham insyaAllah ya. Ini kita kasih keterangan dari para ulama supaya lebih menekankan, menegaskan tentang Islam yang kita peluk selama ini. Yakini itu. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelah itu, kenapa Islam dikatakan agama yang afdal? Beliau mengatakan waqad hawa minal mahasin. Islam ini mengandung keindahan-keindahan, wal kamal, kesempurnaan, wassalah, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, warrahmah, rahmat, wal adl, keadilan, wal hikmah, perkara yang hikmah. Ini semua poin disebutkan sebelumnya dari Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, ma yashhadullah, ma yashhadu lillahi ta'ala bil kamalil mutlak. Semua tadi, keindahan Islam, rahmatnya Islam ila akhirih, mempersaksikan bagi Allah dengan kesempurnaan yang mutlak. Allah itu zat yang maha sempurna secara mutlak. Wasi'atul ilmi wal hikmah, dan mempersaksikan keluasan ilmu Allah dan hikmahnya Allah azza wajalla. Karena Allah yang meretakkan Islam ini. Allah yang meretakkan bimbingan syariat Islam yang mulia ini. Bimbingannya begitu mulia, begitu agung, menunjukkan Allah zat yang maha sempurna dari semua sisinya. Juga wa yashhadu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam annahu rasulullah haqqan. Sekaligus mempersaksikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah yang benar, yang sesungguhnya. Wa annahu shadiqul masduq, dan beliau orang yang jujur dan dibenarkan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, seorang rasul yang tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang digambarkan tadi, seindah itu, serahmah itu, seadil itu, sehikmah itu, itu mempersaksikan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabiullah, rasulullah yang hak, jujur, dibenarkan, menyampaikan wahyu. Karena beliau yang membawa Islam ini, yang menyampaikan Islam ini, yang mendakwakan Islam. Benar beliau dengan ini, barakallahu. Naam. Beliau mengatakan setelah itu, fahadha dinul islami a'zamu burhanin wa ajallu syahidin lillahi bitafarrud wal kamalil mutlaq kullihi. Maka agama Islam ini adalah bukti yang paling besar, saksi yang paling mulia, mempersaksikan Allah dengan keesaannya. Allah zat yang maha esa, zat yang maha sempurna secara mutlak dalam semua sisinya. Nah, dengan kita mengkaji Islam, kita akan tahu Allah Azza wa Jalla. kita akan ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, mengenali keesaannya, mengenali kesempurnaan sifat-sifatnya, mengenali itu semuanya dengan Islam yang mulia. Ini diantara bukti dan saksi tentang esanya Allah Azza wa Jal. Ditambahkan sedikit, diantara bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jal, bukti yang menunjukkan Allah Zat yang Maha Sempurna di samping Islam yang mulia ini, bukti yang kedua ialah hadzal kaun, alam raya ini, ikhwan, alam raya ini, makhluk Allah yang ada di alam raya ini, langit-langit yang membentang dengan tanpa tiang, bumi-bumi yang terhampar, matahari, bulan, gunung yang menjulang, lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, teraturnya alam raya ini, makhluk Allah ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Esa, Allah Maha segala-galanya, menunjukkan Allah yang menciptakan alam raya ini, yang mengatur alam raya ini. Bukti yang lainnya lagi ialah keagungan ciptaan malaikat, penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang begitu agung, yang begitu besar. Makhluk Allah yang bersayap, ada yang punya 2, 3, 4 atau lebih. Jibril alaihissalam disebutkan dalam hadis yang sahih, malaikat Allah yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutup satu ufuk. Dari ujung sana sampai ujung sana, satu ufuk tertutupi oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Beliau punya berapa? 600. Itu menunjukkan betapa besar, betapa agung malaikat ini, ciptaannya besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk menceritakan salah satu malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla. Kan disebutkan ketika itu nanti yang memikul arsy Allah 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Itu di antara pundak malaikat dengan telinganya, jaraknya itu dikatakan 100 tahun perjalanan. Begitu tinggi, begitu besar sudah. Tak terbayang, ikhwan. Makhluk yang sebesar itu lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka memerlukan Allah, membutuhkan Allah, fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan. Itu menunjukkan Allah Zat yang Maha Besar, yang Maha Agung, Zat yang Maha segala-galanya, Zat yang Maha Sempurna dalam semua hal. Ini bukti yang berikutnya lagi. Apalagi penciptaan manusia kayak antum yang kecil itu, ya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini total 3 bukti. Yang pertama agama Islam, yang kedua alam raya yang ada ini, yang ketiga bilqus para malaikat. Bukti yang paling agung tentang Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Sempurna, yang Maha Esa. Qala wali nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam birrisalati wassidqi. Agama Islam ini adalah bukti yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, mempersaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisalah sebagai seorang rasul, wasidqi sebagai nabi yang jujur. Islam ini, karena beliau yang menyampaikan Islam ini. Ada lagi beberapa barakallahu fikum bukti-bukti tentang nubuah beliau, tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. bukti tentang risalah beliau sebagai seorang rasul, bukti beliau orang yang jujur, nabi yang shadiqun masduq, cukup banyak. Yang pertama Islam ini. Yang kedua, yang menunjukkan beliau seorang nabi, seorang rasul yang jujur, syama'iluhu wa akhlaquhu wa awsafuhu. Kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sifatnya Rasul. Itu dibahas oleh para ulama dalam buku khusus, kitab khusus tentang bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana syama'ilnya Rasul. Kalau kita membaca ini semuanya, kamu akan meyakin dengan tanpa ragu, beliau adalah Nabiullah, Rasulullah yang benar SAW. Tidak mungkin ada seseorang selain Rasul yang punya akhlak seperti itu. Bukti yang lainnya lagi, ialah ayatun nubuwatih, tanda-tanda kenabian beliau dan tanda nubuah beliau yang paling agung, yang paling besar, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagai tanda bukti nubuah Nabi kita Muhammad yang paling besar sallallahu alaihi wasallam. Yang lain banyak. Itu dibahas oleh para masalah khusus dalam sebuah kitab tentang dalil nubuah, dalil bukti nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak hal. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah beliau memberitakan sekian banyak peristiwa-peristiwa di masa akan datang dan terjadi seperti yang beliau beritakan sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bukti yang lainnya lagi, yang menunjukkan jujurnya beliau, benarnya beliau sebagai seorang nabi, ialah zuhuruhu ala a'daihi ma'a kathratihim wa makrihim. Nabi kita Muhammad menang, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal melawan musuh-musuh beliau. Padahal musuhnya sangat banyak, sangat beragam. Makar mereka begitu mengerikan. Tetap Nabi kita Muhammad perlahan tapi pasti tampil dan menang. Liyudhirahu ala dini kullih. Pertanda seorang nabi, rasul yang benar, rasul yang hak. Bukan pengaku nabi, tapi nabi yang benar. Ini antum melihat dalam sejarah beliau, dari mulai awal berdakwah sampai kemenangan beliau pada Fathu Mekah. Bukti seorang nabi, seorang rasul, dibantu, dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukti yang lainnya lagi, ialah al-futuhat al-islamiyah fi asrih wa fi ahdi khulafaihi. Bukti yang berikutnya adalah kemenangan-kemenangan kaum muslimin dalam berjihad di masa beliau. Namanya futuhat islamiyah, perluasan wilayah kaum muslimin dengan jihad fisabilillah di zamannya Rasul, terutama di zaman Khulafaur Rasyidin. Persis seperti yang beliau sampaikan kepada umatnya. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan untukku semua yang ada di permukaan bumi ini. Inna Allaha zawali al-arba. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zawali, itu memaparkan, menunjukkan kepada aku semua bumi di depan mataku ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa menyaksikan belahan badan dan belahan timurnya, kata Rasul. Dan beliau mengatakan, wa inna mulki sayablughu ma zuwiya li minha, dan kekuasaan umatku nanti akan mencapai tempat-tempat yang aku ditunjukkan Allah daripadanya, ila akhir hadis. Dan terjadi seperti yang beliau beritakan, peristiwa futuhat islamiyah, perluasan wilayah Islam di masa beliau dan di masa Khulafaur Rasyidin, lalu daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu merupakan bukti beliau nabi dan rasul yang hak. Terjadi seperti yang beliau sebutkan, yang beliau sampaikan, sampai ke Indonesia ini, sampai ke Rangayar ini. Islam ini barakallahu fiikum. Ini bukti nubuah risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum. Naam. Intinya Allah tentang Maha Esa yang Maha Sempurna. Di antara buktinya Islam yang mulia ini. Nabi kita Muhammad seorang nabi, seorang rasul, seorang yang benar, yang hak, shadiqul masduq. Di antara buktinya Islam yang mulia ini. Sehingga agama Islam, agama yang sangat agung, yang sangat mulia, sebagai bukti tentang Allah Azza wa Jal dan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Titik. Ini mukaddimahnya beliau. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa gharadhi min hadha ta'liq. Dan tujuanku dari menggoreskan pena di risalah ini, namanya ta'liq, menta'liq di risalahku ini, ialah ibda'u ma wasala ilahi ilmi min bayani usuli mahasini hadha dinil islami. Ingin menampakkan ibda', ingin menampakkan apa-apa yang sebatas ilmu aku, menjelaskan tentang prinsip-prinsip, pokok-pokok, dasar-dasar tentang keindahan agama Islam. Ini tujuannya beliau. Jadi aku ingin di risalahku ini aku ingin memaparkan dengan batas ilmu yang sampai kepada aku, aku menjelaskan di risalahku ini usul ya ikhwan, bukan penjabaran luas, usulnya, pokok-pokok, dasar-dasar yang menerangkan bagaimana indahnya Islam. Ini risalah tidak tebal, kecil, dikarenakan yang dibahas adalah pokok-pokoknya, prinsip dasarnya. Semua pokok tadi ketika dijabarkan dengan luas akan nampak dari sana indahnya Islam yang mulia ini. Barakallahu fiikum. Sebatas ilmu yang saya dapatkan baru beliau yang menyebutkan usul seperti ini. Kalau yang lainnya menyampaikan secara umum, secara luas begitu, agar itu banyak dari kalangan para ulama. Tapi yang menyebutkan dengan usulnya, dengan pondasi-pondasi, prinsip dasarnya baru beliau. As-Sa'di rahimahullah dalam buku yang mulia ini barakallahu fikum. Makanya ini perlu dikaji supaya dijabarkan masing-masing usulnya, masing-masing pokok dan dasarnya, supaya semakin mantap dalam berislam barakallahu fikum, semakin nampak keindahan Islam yang mulia ini. Kata beliau, fa inni, maka sesungguhnya aku, wa in kana ilmi wa ma'rifatihi, walaupun ilmuku dan pengetahuan aku, taksuru kurang kusur, kurang dan sangat-sangat kurang sekali, an ibda'i ba'dimah tawa ali hadadin, ilmuku, pengetahuanku sangat-sangat kurang untuk bisa menampilkan sebagian yang terkandung pada agama ini. Pasti itu. Sesungguhnya aku, ilmuku, pengetahuanku sangat-sangatlah kurang untuk bisa menampilkan sebagian saja yang terkandung pada agama ini. Minal jalali wal jamali wal kamal. Kandungan Islam dalam bentuk kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan. Wa ibarati tad'uf an syarhihi ala wajh ijmal, dan ta'birku, ungkapanku pun lemah, sangat lemah sekali untuk menjabarkan indahnya Islam secara global. Ini saking indahnya Islam, saking mulia Islam, sehingga ungkapanku nanti lemah sekali untuk menjabarkan Islam secara global. fadlan an tafsiri fil maqal, apalagi harus menjelaskan dengan rinci semua tadi. Lebih lemah lagi. Maka kata beliau, wa kana ma la yudraku jami'uhu wa la yusalu ila ghayatihi wa mu'zamihi, fala yanbaghi an yutraka minhu ma ya'rifuhu al-insan li'ajzihi amma la ya'rifuh. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai semuanya, yang tidak mungkin digapai tujuan dan keseluruhannya gitu, maka tidak sepantasnya, enggak seyogianya ditinggalkan apa-apa yang diketahui oleh insan. Dikarenakan dia enggak mampu untuk menjabarkan apa yang dia tidak tahu. Artinya, beliau menerangkan barakallahu fikum, Islam itu agama yang sangat agung, yang sempurna, yang sangat indah. Tidak mungkin ilmu saya ini bisa menggambarkan Islam secara utuh semuanya. Ya, ungkapanku lemah, tidak bakal bisa menjabarkan Islam secara global, apalagi secara terperinci. Tidak bakal bisa. Saking indahnya, saking agungnya, saking mulianya, saking sempurnanya, saking luasnya gitu. Tidak bakal bisa. Walaupun demikian, sesuatu yang tidak mungkin dicapai semuanya, jangan ditinggalkan yang sudah diketahui gitu. Yang diketahui, sampaikan. Ya, yang diilmui, sampaikan. Walaupun sebagian. Jangan ditinggalkan ini karena dengan alasan tidak bisa mengetahui semuanya. Tidak demikian kata beliau. Kaidahnya, mala yudraku kulluhu, mala yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Segala sesuatu tidak mungkin dicapai semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Yang kamu tahu, sampaikan. Yang kamu tahu, amalkan. Jangan dikarenakan tidak tahu semuanya, kamu tinggalkan. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Artinya beliau akan menyampaikan di sini seperti ilmunya beliau. Apa yang beliau tahu, yang beliau ilmui akan disampaikan di sini. Walaupun ini sebagian kecilnya, tidak semuanya, dan tidak mungkin beliau, barakallahu fikum, untuk menyampaikan semua tentang Islam yang agung yang mulia ini. Barakallahu fikum. Nah, ini menggambarkan betapa Islam sangat agung, sangat indah, sangat mulia, sangat sangat-sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, maka dijelaskan sebagiannya, labas, walaupun enggak semuanya. Qala fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada jiwa melainkan dengan batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Titik. Ini juga dari beliau. Jadi ini risalah kecil, tipis ya ikhwan. Isinya adalah usul, pondasi-pondasi, pokok-pokok penting tentang Islam yang mulia ini, tentang keindahan-keindahannya. Nah, usul ini nanti itu tidak bisa mewakili semua Islam, hanya sebagian kecil, menerangkan tentang indahnya Islam. Begitu. Dipahami ya? Ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tidak bakal bisa menggambarkan Islam secara rinci, tidak bakal bisa. Global aja lemah. Barakallahu fikum. Itu dikatakan indahnya Islam. Barakallahu fikum. Titik. Kemudian setelah itu, beliau rahimahullahu taala mulai menjelaskan faedahnya. Apa faedah mengetahui tentang keindahan Islam? Apa faedah yang bisa kita ambil dengan kita mengetahui keutamaan Islam? Ini penting disebutkan di awal supaya kita semakin semangat dalam mengkaji risalah ini dan semakin semangat untuk berpegangan dengan Islam yang mulia ini, dikarenakan banyak faedahnya. Kata beliau, wadzalika anna fi ma'rifati hadzal ilmi fawaid muta'addidah. Yang demikian itu, jadi kita menyebutkan sebagian yang kita tahu ini, dikarenakan mengetahui ilmu ini padanya ada faedah yang beragam. Minha di antaranya annal istighala fi hadzal mawdu' alladhi huwa ashraful mawdu'ati wa ajalluha min afdalil a'maris shaliha. Di antara faedahnya kata beliau, sibuk dengan pembahasan tema ini. Beliau menekankan tema ini adalah tema yang paling mulia, tema yang paling utama dari semua tema-tema pembahasan Islam. Ini kita kasih keterangan dulu. Kenapa membahas keindahan Islam itu dikatakan tema yang paling utama? Alasannya, satu, karena berkaitan dengan Allah Azza wa Jal selaku zat yang meletakkan Islam yang mulia ini. Tentang Allah Azza wa Jal. Yang kedua, karena berkaitan terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalah ini, menyampaikan Islam yang mulia ini. Yang ketiga, karena berkaitan langsung dengan agama Islam yang mulia ini. Ya, terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulnya, dan terkait langsung dengan dinul Islam yang mulia ini. Ada kaidah di kalangan para ulama. Kaidah untuk mengetahui tema ini bagus apa enggak, tema itu mulia apa enggak. Mereka mengatakan kaidahnya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu tergantung keutamaan yang mau diilmui. Keutamaan sebuah tema tergantung tema itu terkait dengan bab apa. Dipahami ya? Maka disepakati oleh para ulama, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama, ilmu yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Tentang tauhid Allah, tentang akidah, tentang prinsip keimanan, tentang perkara ibadah kepada Allah, tentang Al-Quranul Karim, ilmu Al-Quran. Kenapa? Terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang paling afdal, ilmu yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu tentang sunnahnya Rasul, tentang akhlaknya Rasul, tentang muamalahnya Rasul, tentang sunnah, tentang hadis. Hakata. Ilmu yang paling afdal, yang paling utama adalah ilmu yang terkait dengan agama Islam yang mulia ini. Hukum-hukum syariat, masalah fikih dan segala macamnya. Itu paling afdal terkait dengan Islam itu sendiri. Difahami ya? Paham dong? Tema pun juga demikian. Yang sedang kita bahas ini, kita mengilmui tentang indahnya Islam ini meliputi tiga-tiganya. Terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulnya, terkait dengan Islam yang mulia ini. Sehingga tema pembahasan tentang indahnya Islam itu merupakan tema yang paling afdal, tema yang paling mulia, tema yang paling utama. Karena terkait dengan tiga perkara yang sangat utama. Dipahami ya? Kaidahnya syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kata beliau, sibuk dengan tema seperti ini adalah min afdalil a'mali salihah. Termasuk amal soleh yang paling afdal. Nah, yang dikarenakan kesibukan kita terkait dengan sebuah ilmu yang paling afdal, kesibukan kita terkait dengan sebuah amal, sebuah tema yang paling afdal, ya berarti kesibukan kita amal yang paling afdal. Beliau belum mengatakan fa ma'rifatuhu, maka mengenali keindahan Islam. Wal bahthu anhu, membahas, mengkaji tentang keindahan Islam. Wat tafkiru fihi, memikirkan, memikirkan, kita mengolah otak ya, memutar pikiran, memikirkan tentang keindahan Islam. Wa suluku kulli tariqin yahsulu ila ma'rifatihi, dan menempuh semua jalan, menempuh semua cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam ini. Khairun khairu ma syaghal 'abdu bihi nafsah, itu semua adalah yang terbaik dari kesibukan seorang hamba. Itu yang terbaik dari kesibukan seorang hamba. Barakallahu fikum. Jadi kesibukan insan, kesibukan seorang hamba yang paling terbaik, ya ini, sibuk ngurusi ini. Sibuk mengenal keindahan Islam, membahasnya, memikirkannya, dan menempuh semua cara untuk meraihnya. Pada kata-kata dan menempuh semua cara untuk menggapainya, ada dua cara, ada dua tariqah. Tariqah yang pertama ialah at-tariqah al-hissiyah, dengan cara hissi, dengan cara langsung, konkret. Dengan kita datang ke halaqah-halaqah ilmu, datang ke majalisul ilmi untuk mengkaji Islam. Namanya rihlah ilmiah. Yang kedua, tariqah ma'nawiyah, dengan cara tariqah-tariqah ma'nawi, membaca, menelaah, menulis, memurojaah, berdiskusi gitu, untuk mengkaji Islam. Itu semuanya termasuk upaya menggapai ilmu tentang Islam. Ini yang terbaik, yang dimasukkan dalam satu Rasulullah SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqanil jannah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju dalam surganya Allah. Hissi wa ma'nawi. Intinya adalah tema ini tema yang paling afdal. Menyibukkan diri dengan tema-tema seperti ini adalah amal soleh yang paling afdal. Ya, mengilmuinya, mengkajinya itu merupakan kesibukan terbaik seorang hamba. Kata beliau, wal waktu alladhi tunfiquhu fi dhalika huwa al waktu alladhi laka la alaik. Waktu yang kamu pergunakan, waktu yang kamu belanjakan untuk memikirkan tentang Islam ini adalah waktu yang berfaedah bagi kamu, bukan hujah bagi kamu. Ini waktu yang bermanfaat, waktu yang membawa keberkahan, membawa faedah bagi kamu, bukan sebagai musibah atas kamu. Nah, kenapa ini semua dikatakan usaha yang terbaik, kesibukan terbaik seorang hamba di dunia ini? Kenapa waktu yang dipergunakan untuknya waktu yang terbaik, yang berfaedah? Alasannya, yang pertama, li'annahu yahsulu bihi sa'adat darain, dikarenakan dengan itu seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena Islam itu sumber kebahagiaan. Dengan itu seorang hamba akan mendapatkan, akan menggapai bahagia dunia akhirat. Yang kedua, li'annahu tariqun musil jannah, dikarenakan kesibukan itu, mengkaji bab ini, merupakan jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, li'annahu min afdhal ibadat, dikarenakan ilmu tentang Islam adalah ibadah yang paling afdal, terutama di zaman sekarang ini. Masa di mana umat Islam jauh dari agamanya, masa di mana sebagian umat Islam antipati kepada agamanya. Maka tatkala engkau tersibukkan waktu kamu sibuk dengan Islam, mengkaji Islam, membahas masalah Islam, tentang keindahan Islam, itu yang paling afdal, ibadah yang paling utama sudah. Upaya menggapai bahagia dunia akhirat dan upaya untuk menggapai surganya Allah. Enggak ada yang rugi sama sekali. Nah, karena itu mengkaji. Enggak semata-mata mendengar, kata mengkaji. Mengkaji Islam, dikaji Al-Quran, dikaji hadis, dikaji keterangan para ulama, dikaji tentang agama Allah yang mulia ini. Paling afdal. Enggak ada yang sia-sia barakallahu. Antum mengkaji pagi, siang, sore, malam, enggak ada yang sia-sia. Antum mengkaji berjam-jam lamanya, enggak ada yang sia-sia. Untuk kebaikan kamu dunia akhirat. Barakallahu. Ini semua bagi yang ikhlas niatnya lillahi taala. Tidak ada tanda pribadi ataupun duniawi. Dan yang kedua, dia mengamalkan itu setelah mengilmuinya. Menggandengkan antara ilmu dan amal. Ya, ikhlas, tulus dalam mengkajinya. Yang kedua, menggandengkan antara ilmu dan amal. Mengerti Islam, dia amalkan. Mengerti bimbingan Islam, dia amalkan. Manfaat dan tercapai semua yang diharapkan di atas. Barakallahu. Ini faedah pertama. Mengkaji Islam itu ibadah. Gitu ya. Ya. Mengenali keindahan Islam itu ibadah. Amal soleh, paling afdal. Wa minha, yang kedua. Anna ma'rifatan ni'ami wa tahaddutsa biha qad amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mengenali kenikmatan dan menceritakan kenikmatan itu termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ada keterangan di kalangan para mufassirin, ayat ini maksudnya ialah at-tahadduts bi ni'matillah lil i'tibari biha la litabahi wa tafakhuri biha. Menceritakan nikmat Allah untuk mengambil ibrohnya, pelajarannya, bukan berbangga bangga dengan itu. Ini perintah kita ya. Ketika antum mengkaji Islam, antum menampilkan keindahan Islam, ini sama dengan engkau mengenali nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Islam nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Nikmat Islam yang paling agung ya. Antum kenali itu dan antum ceritakan, Islam itu demikian, demikian, demikian, demikian, untuk kamu pegangi, antum yakini, ambil sebagai ibroh, termasuk menceritakan nikmat Allah yang disyariatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala wa huwa min akbaril a'mali shalihah. Menceritakan nikmat Allah tadi termasuk amal saleh yang paling besar. Beliau mengatakan wala syakka, dan tidak ada keraguan lagi. Annal bahtha fi hadha, bahwasanya pembahasan tentang masalah ini, tentang keindahan Islam ini, i'tirafun, sama dengan pengakuan. Kamu mengakui nikmatnya Allah. Wa tahadduthun, engkau menceritakan. Wa tafakkurun, engkau bertafakur memikirkan. Fi ajalli ni'amihi, tentang nikmat Allah yang paling agung ala ibadah pada hamba-hambanya, yaitu wahwa dinul islami, nikmat agama Islam. Ayo. Mengkaji Islam, mengkaji keindahannya, termasuk kita berarti i'tiraf, mengakui nikmatnya Allah, kita tahadduts menceritakan nikmatnya Allah, kita tafakkur memikirkan nikmat Allah yang paling besar pada hambanya, nikmat agama Islam. Wahwa dinul islami alladhi la yakbarullahu min ahadin dinan siwah, yaitu nikmat agama Islam yang mana Allah tidak akan menerima dari siapapun agama yang selain itu. Inna dina indallahi al-Islam. Suka Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, waman yabdaghi ghair al-Islami dina falayyukbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima daripadanya. Ini nikmat yang paling afdal, nikmat hidayah kepada Islam. Qala fayakunu hadha tahadduthu syukran lillah. Maka memperbincangkan nikmat tadi itu bentuk syukur kepada Allah. Atau memperbincangkan Islam, memperbincangkan keindahan Islam, itu bentuk syukur kepada Allah. Wastida'an lil mazidi min hadhihi nikmah, dan upaya memohon tambahan. Ya, sebagai upaya itu memohon tambahan dari kenikmatan yang mulia ini. Ingat, untuk i'tibar, mengambil ibrah, bukan tafakhur, bukan takatsur, bukan takabur, bukan dalam rangka berbangga-bangga atau kesombongan, bukan, tapi untuk i'tibar, mengambil ibrah daripadanya. Luar biasa, termasuk syukur nikmat ya. Yang pertama termasuk ibadah, yang ini termasuk syukur nikmat. Wa minha, di antara faedah yang lainnya lagi, annanna sayatafawatuna fil imani wa kamalihi tafawutan azimah. Sesungguhnya umat manusia, terutama kaum muslimin yang dibahas, kaum muslimin, mereka dalam masalah keimanan bertingkat-tingkat tentang keutamanya, kesempurnaannya dengan tingkatan yang besar. Umat manusia mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan dan kesempurnaan keimanan dengan tingkatan yang sangat besar. Ada yang paling kuat keimanannya, ada yang di bawahnya, ada yang enggak punya iman. Mutafawitun fi hadza, bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Kata beliau, wa kullama kanal 'abdu a'rafa bihadza ad-din, maka manakala seorang hamba itu lebih mengenali agama Islam ini, wa ashadda ta'dhiman lahu wa sururan bihi wa ibtihaja, manakala seorang hamba itu lebih mengagungkan Islam ini, lebih berbahagia dengan Islam ini, lebih bersuka cita dengan Islam ini, kana akmala imana, maka dia akan semakin sempurna keimanannya, wa asahha yaqina, paling benar keyakinannya. Kenapa? Fa innahu burhanun ala jami'i usul imani wa qawaidihi, dikarenakan Islam ini sebagai bukti, burhan, bukti yang menunjukkan semua prinsip iman dan kaedah-kaedah keimanan. Yang ketiga, ringkasnya adalah di antara faedah mengkaji indahnya Islam ialah ini termasuk upaya untuk menyempurnakan iman kita, untuk lebih menaikkan, menyempurnakan imannya kita. Sebab iman semakin sempurna dengan banyak cara. Di antara caranya adalah dengan cara mengkaji, mengenali Islam yang mulia ini. Semakin dia mengenalinya, semakin dia amalkan, semakin dia ta'zim, dia agungkan, semakin dia senang dengannya, gembira dengannya, semakin kuat imannya, semakin sempurna imannya, dan semakin mantap keyakinannya. Barakallahu fiik. Itu jelas, itu perkara yang nyata. Orang yang jauh dari Islam, lemah keimanan dia. Orang yang jahil, lemah keimanan dia. Orang yang memiliki ilmu tentang agama yang mulia akan semakin menanjak keimanan dia. Itu pasti. Barakallahu fiik. Yang ketiga ini, ikhwan, untuk menambah kesempurnaan iman. Barakallahu fiik. Wa minha, di antara faedahnya kita mengenali indahnya Islam, ini terkait dengan masalah dakwah. Qala wa minha, di antara faedahnya adalah anna min akbari da'wati ila dinil Islam, termasuk upaya berdakwah yang paling besar mendakwakan agama Islam ialah syarha mahtawa alaihi minal mahasin, dengan cara menjabarkan, menguraikan kandungan-kandungan Islam dalam bentuk keindahan-keindahannya. Allati yaqbaluha, yang pasti akan diterima. Wa yataqabbaluha, dan selalu akan diterima. Kullu sahibi aql wa tasalimah, pasti akan diterima oleh setiap orang yang punya akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Ini antara dakwah kepada Islam yang paling agung, yang paling besar ini. Engkau menerangkan kepada masyarakat tentang keindahan Islam. Engkau terangkan bahkan kepada non-muslim tentang keindahan Islam. Antum bicara masalah akidah, menerangkan bagaimana indahnya akidah, bagaimana menerangkan masalah fadilah akidah, keutamaan akidah, buahnya akidah. Maka menerimanya ya. Antum menjabarkan tentang masalah faedah dalam beribadah, dampak positif sebuah ibadah, berkah ibadah. Senang mereka. Dalam terangkan masalah keindahan akhlakul karimah dalam Islam, secara umum, secara terperinci, akhlak yang ini, yang ini, yang ini, kamu jabarkan keindahan-keindahannya, keutamaan-keutamanya, buahnya, dampak positifnya, pasti akan diterima oleh orang-orang yang akalnya sehat dan fitrahnya masih bagus. Hatta orang awam suka dengan cara seperti itu. Itu upaya untuk menjabarkan Islam kepada kaum muslim. Itu lebih mudah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang mujarab. Antum ketika antum berdakwah tengah-tengah masyarakat umum, entah melalui muhadharah umum atau tausiah umum atau daras umum atau khutbah-khutbah Jumat, antum terangkan kepada mereka sisi keindahan Islam. Satu poin saja. Antum ambil sebuah tema, dirinci, dijabarkan. Ayat, hadis yang menerangkan kedudukannya, keutamaannya, buahnya, positifnya, terangkan semuanya itu. Langsung atau merilkan dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Ya. Semuanya akan menerima dengan lapang dada. Iya, masya Allah, mantap. Tumbuh semangat mereka untuk berislam. Barakallahu. Atau misalkan bicara masalah sebuah akhlak, namanya kejujuran. Sebuah akhlak Islam, kejujuran. Antum bicara masalah ini, antum jabarkan, antum gambarkan kepada mereka tentang apa tuh yang namanya jujur dalam Islam. Dalam bab ini, bab ini, bab ini, kamu terangkan keindahan-keindahannya, kamu sebutkan keutamaan-keutamaannya, kamu bawakan semua faedah-faedahnya. Kamu langsung riilkan dengan kondisi tengah-tengah masyarakat. Tidak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak ya. Semuanya akan menerima dengan apa-apa. Mantap. Kadang mereka bakal baru mendengar, luar biasa. Di hati mereka akan muncul cinta Islam, semangat dalam berislam. Hatta untuk membahas masalah kesabaran, terkait dengan kondisi musibah yang menimpa mereka, atau menyampaikan masalah bab sabar. Terangkan yang namanya kesabaran itu, diterangkan keutamaan-keutamanya, faedah-faedahnya, buah-buahnya, efek positifnya, bagaimana indahnya sabar, bagaimana buah kesabaran, panjang dan lebar. Mantap mereka, enggak ada yang nolak. Justru akan menambah ilmu mereka, semangat dalam beragama, dan memberikan solusi kepada mereka. Demikian solusi. Ini merupakan upaya paling besar untuk dengan menggambarkan keindahan agama Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Itu mereka. Ayat, hadis, enggak usah banyak macam-macam, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya tentang bab tadi. Tidak ada yang nolak. Engkau bicara di forum apapun, enggak ada yang nolak. Selama masih sehat akalnya dan bagus fitrahnya. Ketika mereka masih free gitu ya, polos, tidak ada yang lain-lainnya, nerima dengan lapang dada barakallahu. Karena antum menjelaskan perkara yang indah. Barakallahu. Difahami insyaallah ya? Ini termasuk faedah yang paling besar dalam mengilmui bab ini. Terutama untuk bagi para da'i Allah, para du'at Allah, dan para mubalighin, para muallimin, para mudarisin, penting diperhatikan hati ini ikhwan, sebagai modal utama antum dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. jabarkan, terangkan indahnya Islam. Akan diterima dakwahnya atau insyaallah membuka pintu dakwah tengah-tengah masyarakat, mereka menerima dengan lapang dada dan ilmu masuk tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini masih sepenggal, disuruh berhenti. Oh iya. Kurang 5 menit. Lanjut. Lu mengatakan setelah itu. Falau tasadda lidakwati ila hadaddin. Kalau yang tampil mendakwakan agama Islam yang mulia ini, rijalun yashrahuna haqa'iqahu, tokoh-tokoh rijal, orang-orang yang menjabarkan tentang bagaimana hakikat Islam, wa yubayyinuna lil khalqi masalihahu, menjelaskan kepada semua makhluk bagaimana kemaslahatan yang diharapkan dalam Islam. Lakana dzalika kafiyan kifayatan tamah fi jadzbil khalqi ilaihi. Niscaya thariqah seperti itu, cara seperti itu sangat-sangat cukup. Kecukupan yang sempurna untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Kata beliau. Itu luar biasa. Kenapa? Lima yarawna min muwafaqatihi lil masalahid diniyati wa diniyah. Karena masyarakat melihat Islam sesuai dengan maslahat duniawiyah dan agama mereka. Walisalahi al-zahiri wal-batin. Dan dikarenakan sesuai untuk perbaikan lahir dan batin mereka. Tahu mereka itu. Min ghairi hajatin ila ta'arrudi lidaf'i syubahil mu'aridin. Dengan tanpa perlu kamu menyinggung untuk membantah syubhatnya orang-orang yang menyelisihi. Tidak perlu. Wa ta'nifi adil mukhalifin. Dengan tanpa perlu kamu menikam atau kamu mencela agama-agama yang lain yang menyelisihi Islam. Tanpa itu. Cukup dengan semata-mata kamu terangkan Islam ini. Bagaimana keindahannya, bagaimana hakikatnya, bagaimana kemaslahatannya, cukup untuk menarik simpati orang kepada Islam. Tidak usah bahas agama-agama yang lain. Akan terpana mereka ketika mendengar dan mengetahui bagaimana indahnya Islam. Ada syaratnya, yang menyampaikannya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Yang bersih akidahnya, bersih ideologinya. Tidak ada tendensi duniawi, atau pribadi, atau politik. Murni dakwah Islam. Akan cukup untuk mendakwai mereka semua kepada Islam. Barakallahu fikum. Fa innahu fi nafsih. Sebab Islam itu sendiri. Yadfa'u kulla syubhatin tu'ariduhu. Islam itu sendiri sudah bisa menepis semua syubhat yang menentangnya. Li'annahu haqqun makrunun bil bayanil wadih. Dikarenakan Islam itu agama yang benar disertai dengan keterangan yang gamblang. Wal barahin al musil yaqin, disertai dengan bukti-bukti yang mencapai keyakinan. Qala fa idza kushifa an ba'dhi haqa'iqi hadzal din, maka ketika disibak tabir tentang sebagian hakikat agama ini, sara akbar da'in ila qabulihi, maka itu sebagai da'i yang paling besar untuk menerima Islam. Warujhanihi ala ghairihi, dan lebih merojikan Islam atas agama-agama yang lain. Kalau kamu jabarkan, kamu sibak tabir keindahan Islam kepada mereka semua, itu sudah sangat cukup sebagai da'i mendakwai mereka untuk menerima Islam, dan mereka lebih mengakui unggulnya Islam daripada yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya di masa itu. Hanya dengan cara menunjukkan akhlak Islam, muamalah Islam, adab Islam. Semua masyarakat jahiliyah tahu keindahannya, tahu kebenarannya. Sehingga mereka masuk Islam dengan cara tawa'an la karha, masuk Islam dengan sukacita. Barakallahu fikum. Ini yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh para da'i Allah. Barakallahu fikum. fokus untuk menyampaikan kepada umat tentang keindahan Islam yang mulia ini dari Al-Quran, hadis dan keterangan para ulama, murni dakwah ilallah, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi atau yang lain-lainnya. Ingat, ini faedah terbesar ya, faedah untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab, sementara cukup. Istirahat terlebih dahulu. Persiapan maghrib diteruskan nanti insyaallah pada maghrib sampai isya. Meneruskan kembali keterangannya muallif. Itu masih mukadimah ya, kan. Belum masuk pada prinsip-prinsip yang diinginkan, prinsip yang menjabarkan tentang keindahan Islam. Harus diselesaikan mukadimahnya, tidak harus masuk pada prinsip pertama. Nah, gitu. Yang penting selesai mukadimahnya dan tergambar kepada kita bagaimana Islam yang kita peluk selama ini. Maka bersyukurlah Anda sebagai seorang muslim yang dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah yang berislam, karena Islam yang kamu peluk selama ini agama yang sangat mulia, sangat agung, sangat utama, paling sempurna, semuanya rahmah, semuanya adil, membawa kemaslahatan dunia akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keisi komahan kepada kita di atas Islam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Lakafilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.